Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ikhwani fiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada babun minasyirki ayyastagitha bighairillah aw yad'uwa ghairahu. Bab termasuk kesyirikan orang yang beristighathah, meminta tolong ketika ditimpa musibah kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi bab ini menjelaskan tentang salah satu bentuk kesyirikan, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa adalah ibadah yang sangat agung, maka barang siapa berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan perbuatan itu juga menyebabkan pelakunya menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena syahadatnya batal. Syahadatnya la ilaha illallah batal. Sebab dia tidak lagi membenarkan atau mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia mengamalkan la ilaha illallah, maka tentu dia akan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang terdiri dari dua rukun, an-nafyu wal-ithbat. An-nafyu, penafikan, yang terdapat dalam kalimat la ilaha, maknanya pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Dan al-ithbat, penetapan, yang terdapat dalam kalimat illallah, maknanya adalah penetapan keimanan kita yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Maka la ilaha illallah bermakna la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, ketika seorang menyembah kepada selain Allah, atau bahkan sekedar membenarkan penyembahan kepada selain Allah, tidak menyalahkan, maka berarti dia tidak lagi membenarkan syahadat, atau tidak lagi mengamalkan syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana kalimat ini adalah pintu masuk ke dalam Islam. Orang mau masuk Islam, dia harus ucapkan kalimat ini. Maka kalimat ini juga bisa menjadi pintu keluar dari Islam. Kalau siapa mengucapkannya dengan membenarkannya, kemudian mengamalkannya, maka dia masuk Islam. Kalau siapa tidak lagi membenarkannya atau tidak lagi mengamalkannya, walaupun dia masih mengucapkannya, maka kalimat la ilaha illallah itu menjadi pintu keluar dari Islam. Jadi ini permasalahan besar, bukan permasalahan main-main, membahas tentang masalah kesyirikan. Sebab syirik membatalkan keislaman. Kenapa membatalkan keislaman? Karena membatalkan syahadat la ilaha illallah. Oleh karena itu jemaah sekalian, dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu difokuskan kepada tauhid. Dari awal sampai akhir, seluruh para nabi dan rasul, dakwah mereka fokus kepada tauhid. Sebagaimana juga Allah kabarkan di surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Inilah dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Mengajak manusia menyembah Allah dan melarang manusia menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini pula kunci utama kejayaan umat Islam. Tidak akan jaya umat Islam dan tidak akan menang umat Islam melawan musuh-musuh Islam kecuali dengan kembali kepada tauhid. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Hanya ini satu-satunya jalan. Kembali kepada tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali kepada tauhid, begitu pula kembali kepada sunnah, maka harus dimulai dengan menuntut ilmu agama. Tidak mungkin kita kembali kepada agama kita, kepada tauhid dan sunnah, tanpa dimulai dengan menuntut ilmu agama. Baik, insyaallah ta'ala kita akan masuk dalil yang ketiga dalam bab ini. Penulis kitab tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian, maka harapkanlah dan carilah rezeki itu dari sisi Allah. Hanya Dia yang bisa memberikan rezeki kepada kalian. Dan beribadahlah kepadanya serta bersyukurlah hanya untuknya. Hanya kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat ke-17. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga di dalam bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam ayat ini terkandung 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, wujubu du'a illahi wahdahu wa talabir rizqi minhu. Kewajiban berdoa kepada Allah yang satu saja dan minta rezeki hanya darinya. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Karena hanya Allah yang memberikan rezeki. Ini termasuk keimanan kita terhadap rububiyah Allah, yaitu mengimani hanya Allah yang memberikan rezeki. Dan di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Maka sudah sepatutnya kita berdoa hanya kepada Allah. Dan lebih khusus lagi, berdoa minta rezeki hendaklah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, pelajaran yang pertama ini mengandung pelajaran umum dan pelajaran khusus. Pelajaran umum adalah meminta apapun, maka hendaklah kepada Allah. Dan pelajaran khususnya adalah minta rezeki hendaklah hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Karena doa itu ibadah. Dan pada umumnya, jamaah sekalian, pada umumnya, orang yang berdoa kepada selain Allah juga meyakini rububiyah pada selain Allah itu. Kenapa dia berdoa kepada selain Allah? Karena dia yakin makhluk itu bisa memberikan rezeki kepadanya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berbuat syirik itu seringkali kesyirikan mereka bukan hanya satu macam. Bukan hanya satu macam. Ketika mereka berdoa, meminta rezeki kepada makhluk-makhluk selain Allah, dalam hati mereka juga ada keyakinan yang bisa memberi rezeki kepada mereka bukan hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya jemaah sekalian, banyak orang musyrik hari ini dan bahkan mengaku muslim lebih parah daripada orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Karena orang musyrik zaman jahiliyah, Allah sebutkan di surat Yunus ayat ke-31. Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Subhanallah. Itu orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka akan jawab, Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Iya. Maka ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, wujubu ifradillahi bijami'i anwa'il ibadah. Kewajiban mentauhidkan Allah dalam semua bentuk ibadah. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya. Ibadah kepada Allah bukan sekedar menyembah Allah. Sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Jadi inilah maksud ibadah. Inilah arti ibadah, yaitu tauhid. Maksudnya memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Kalau seseorang menyembah Allah tapi dia juga masih menyembah selain Allah, maka sebenarnya dia belum beribadah kepada Allah. Kalaupun dia lakukan, tapi dia masih menyembah selain Allah. Kalaupun dia beribadah kepada Allah, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, rajin zakat, haji, dan lain-lain, maka semua amal ibadahnya terhapus, tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi ibadah itu artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kalau orang menyembah Allah tapi masih menyembah selain Allah, berarti dia belum beribadah. Kalaupun dia memaksakan diri untuk beribadah, maka amal ibadahnya terhapus. Dan ini juga salah satu sebab utamanya mengapa dakwah para nabi dan rasul, begitu pula dakwah ahlus sunnah wal jamaah, fokus utamanya kepada tauhid. Karena kalau kita ngajak orang sholat, mengajak orang puasa, zakat, haji, mengajak orang berjihad, berjuang untuk Islam, tapi dia masih berbuat syirik, maka enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya semua amal ibadahnya. Semua amal ibadahnya terhapus. Dan kalau kita mengajak dia berjuang untuk Islam, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan. Sebab jemaah sekalian, pertolongan Allah itu diberikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengajak orang berjuang tapi dia belum mentauhidkan Allah, tidak pula mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sangat jauh dari pertolongan Allah azza wa jalla. Dan sebab kemenangan umat Islam hanyalah karena Allah menolong. Walaupun jumlah kita banyak, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, maka kita tidak akan menang. Maka kita tidak akan menang. Apalagi kalau sampai kita ujub, kita bangga, merasa hebat, bisa mengumpulkan massa yang sangat banyak. Justru Allah semakin murka kalau kita bangga dengan banyaknya jumlah kita, atau bangga dengan kekuatan politik kita, kekuatan ekonomi kita, militer kita, media kita. Kalau kita merasa bangga dengan itu semuanya, justru itu membuat Allah murka. Ingat perang Hunain, Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-25. Wa yauma Hunain idz a'jabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah perang Hunain, ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, maka itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Jadi jangan pernah bangga dengan banyaknya jumlah kita atau hebatnya kekuatan kita. Itu tidak bermanfaat bagi kita sedikit pun, kata Allah. Sebaliknya Allah juga mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit, berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Kenapa? Yang sedikit ini, yang kecil ini ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Musuh sebesar apapun tidak membahayakan mereka. Juga jangan pernah lupa hadis tentang At-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah karena berpegang teguh dengan kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum dhahirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada segolongan dari umatku tetap berpegang teguh dengan kebenaran, sehingga mereka selalu ditolong oleh Allah. Akan senantiasa ada jemaah sekalian. Makanya jangan takut, jangan khawatir, bergantunglah kepada Allah. Ini janji dari Allah. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap berpegang teguh dengan kebenaran, maka dengan sebab itu Allah menolong mereka. Sampai Nabi SAW menegaskan, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang memusuhi mereka dan menyelisihi mereka. Mereka dimusuhi, mereka dibenci, dicaci maki, tapi Nabi SAW mengabarkan itu sama sekali tidak membahayakan mereka. Kenapa? Karena mereka ditolong oleh Allah. Kenapa mereka ditolong oleh Allah? Alal haqqi zahirin, karena mereka senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran. Gak ada jalan lain, jemaah sekalian. Tidak ada jalan lain untuk menjayakan Islam, memenangkan Islam, kecuali kembali kepada kebenaran, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah. Maka ahlu sunnah itu kesibukan utamanya adalah mempelajari tauhid dan sunnah, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kalau ada yang setiap hari status Facebooknya tentang politik atau yang lain-lainnya, dan dia dengan itu ingin menjayakan Islam, maka dia belum tahu jalannya untuk menjayakan Islam. Tidak ada jalan yang lain kecuali kembali kepada tauhid, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam ayat ini, washkurulah, dan bersyukurlah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud bersyukur, jemaah sekalian? Para ulama menjelaskan, bersyukur itu ada tiga rukunnya dan terdapat dalam tiga anggota tubuh. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Apa artinya bersyukur dengan hati? Mengakui segala nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah. Ini yang pertama. Harus kita yakini semua nikmat datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan. Yaitu kita memuji Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita dan kita sandarkan nikmat itu kepada Allah. Kita puji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita sandarkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya kita mengatakan, alhamdulillah, hartaku ini adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita hanya mengatakan, ini karena memang saya rajin bekerja, ini karena memang saya pintar berbisnis. Seperti Korun. Korun mengatakan, ini karena memang saya pintar berbisnis. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh. Apa maknanya? Menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Inilah jemaah sekalian, tiga rukun bersyukur. Kalau kita sederhanakan lagi, bersyukur itu artinya beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah namanya bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang beribadah. Orang yang beribadah itulah orang yang bersyukur. Makanya jemaah sekalian, ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, tapi kenapa engkau masih melakukan solat sampai kedua kakimu pecah-pecah? Subhanallah. Nabi SAW solat malam, saking lamanya berdiri, sampai kaki beliau pecah-pecah. Ya, terkadang beliau membaca 5 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terkadang 5 surat itu, satu malam. Subhanallah, lebih daripada itu bahkan. Sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Jadi, luar biasa beliau beribadah kepada Allah di waktu malam. Maka Aisyah bertanya, mengapa masih beribadah seperti itu? Bukankah dosamu sudah diampuni? Apa jawab Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Jadi, untuk apa beliau beribadah? Untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau. Ya, inilah jemaah sekalian hakikat syukur. Pelajaran yang keempat, itsbatul ba'tsi wal jazaa', penetapan adanya kebangkitan dan pembalasan. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan, ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Maksudnya, Allah akan membangkitkan kita kembali dan membalas semua perbuatan kita. Pelajaran yang kelima, annahu la tunafi baina aw la tanafi baina talabir rizqi wal iktisabi wa ibadatillahi wa annal islam fihi khairuddin wad-dunya. Bahwasannya tidak ada pertentangan antara mencari rezeki dan bekerja dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasannya Islam terdapat di dalam agama kita yang mulia ini kebaikan agama dan dunia. Subhanallah, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Ayat ini memerintahkan kita untuk mencari rezeki dan mengharapkan rezeki itu dari Allah. Kemudian memerintahkan kita untuk beribadah dan mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka ini menunjukkan kepada kita tidak ada pertentangan. Artinya tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh dipertentangkan antara mencari rezeki, bekerja, dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa jemaah sekalian? Enggak boleh dipertentangkan. Artinya enggak boleh kita mencari rezeki dengan cara yang haram. Juga artinya, jangan sampai kegiatan kita mencari rezeki melalaikan kita dari ibadah. Sebenarnya sangat aneh. Orang yang bekerja mencari rezeki, dia hanya mencari. Rezeki itu diberi oleh Allah. Tapi dia mencarinya dengan cara menyelisihi syariat Allah. Kan aneh namanya. Padahal rezeki itu datang dari Allah. Namun dia berusaha mendapatkan rezeki itu dengan cara bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah bermaksiat pada cara mencari rezeki? Seperti melakukan transaksi yang haram atau pekerjaan-pekerjaan yang haram? Atau dia harus meninggalkan kewajiban demi mencari rezeki? Ya, mau masuk kantor misalkan, disuruh potong jenggotnya. Demi untuk bisa bekerja di kantor tersebut, dia pun rela potong jenggotnya supaya bisa masuk. Atau buka jilbabnya supaya bisa kerja di situ. Subhanallah. Ini gak masuk akal sebenarnya. Rezeki itu Allah yang berikan. Kok kita cari dengan berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Dan satu lagi jemaah sekalian, rezeki itu sudah Allah tulis, tidak akan berubah. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sungguh bodoh kita kalau kita mencari rezeki dengan cara yang haram, padahal rezeki yang Allah tetapkan bagi kita tidak akan berubah. Sudah seperti yang Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Bahkan jemaah sekalian, takwa itu sendiri adalah sebab utama mendapatkan rezeki yang berkah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat At-Talaq ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Jalan keluar untuk semua masalahnya. Dan Allah akan memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi, takwa itu sendiri adalah sebab utama kemudahan dan keberkahan rezeki bagi kita. Maka jangan sampai kita mencari rezeki dengan cara yang haram, atau jangan sampai karena mencari rezeki lalu kita lalaikan kewajiban kita. Dan ini menunjukkan bagi kita, Islam tidak saja mengatur urusan agama, tapi juga mengatur urusan dunia. Dalam Islam ada kebaikan dunia dan akhirat. Kita masuk dalil berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا هُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang sama sekali tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan yang dia sembah atau dia panjatkan doa tersebut, sama sekali lalai, tidak mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada mereka. Dan apabila kelak manusia dibangkitkan serta dikumpulkan di hari kiamat, maka mereka menjadi saling bermusuhan antara yang disembah dan yang menyembah. Dan ibadah-ibadah yang ditujukan kepada mereka, maka mereka akan mengingkarinya. Surat Al-Ahqaf ayat kelima dan keenam. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Ayat ini berbicara tentang makhluk yang paling sesat, manusia yang paling sesat, yaitu orang yang berbuat kesyirikan. Dan Allah contohkan di sini, salah satu bentuk kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Ayat ini berbicara tentang manusia yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Kemudian perhatikan ayat ini jemaah sekalian, datang dalam bentuk umum. Kepada siapapun dia tujukan doanya selain Allah, enggak ada bedanya. Apakah kepada berhala-berhala, patung-patung, maupun orang-orang soleh yang sudah wafat. Maka kata Allah, yang berdoa kepada selain Allah itu adalah makhluk yang paling sesat. Kenapa? Karena empat alasan. Yang pertama, makhluk yang dia tujukan atau dia panjatkan doanya kepada mereka sama sekali tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Sama sekali tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Enggak mungkin. Kalau ada yang pergi berdoa kepada patung-patung, enggak mungkin bisa mengabulkan. Kalau ada yang berdoa kepada para nabi, tidak mungkin bisa mengabulkan. Berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, ataupun berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin bisa mengabulkan. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Dan secara khusus Allah katakan juga di surat Al-A'raf ayat 188, kul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'a wala dharran illa ma sya Allah. Aku tidak memiliki kuasa untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada diriku sendiri kecuali yang telah Allah kehendaki. Kepada diri beliau sendiri saja tidak bisa beliau berikan manfaat atau mudarat. Bagaimana bisa mengabulkan doa orang lain? Kepada Abu Thalib, paman beliau, tidak bisa beliau tolong supaya dapat hidayah dan masuk surga. Bagaimana bisa menolong orang lain? Keluarganya sendiri tidak bisa beliau tolong. Dan apabila Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengabulkan doa yang ditujukan kepada beliau, apalagi selain beliau. Walaupun mereka para wali, memangnya ada wali yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak. Kecuali keyakinan orang-orang sesat yang meyakini para wali bisa menjadi lebih tinggi dari para nabi. Tapi tetap saja, Allah mengatakan dalam ayat ini, mereka tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Makanya sungguh bodoh kalau kita meminta kepada yang sama sekali tidak bisa mengabulkan. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, wahum an du'aihim ghafilun, mereka lalai dari doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Maksudnya mereka enggak mendengarkan. Apalagi orang yang sudah wafat. Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa orang yang sudah wafat bisa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Bahkan Allah tegaskan di surat Fatir ayat ke-22, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kamu tidak bisa membuat orang yang dikubur itu bisa mendengarkan. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu tidak bisa membuat orang yang dikubur itu mendengar. Iya. Nah, ada dalilnya. Kecuali kalau ada dalilnya, maka kita imani. Kalau tidak ada, tidak boleh. Contohnya ada dalilnya apa? Ketika orang-orang yang mengantarkan jenazah itu pergi meninggalkan kuburan, mayit mendengarkan langkah-langkah kaki mereka. Maka dalil berbicara sebatas itu saja, kita imani sebatas itu pula. Jangan kita tambahkan, dia mendengarkan tangisan mereka, dia mendengarkan pembicaraan mereka. Jangan. Dia hanya mendengarkan langkah-langkah kaki mereka. Apalagi sudah jelas patung-patung yang mereka pahat sendiri, bagaimana mungkin mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan. Kemudian yang ketiga kata Allah, apabila kelak nanti dibangkitkan di hari kiamat, mereka akan saling bermusuhan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Apabila kelak manusia dibangkitkan, maka yang menyembah dan yang disembah akan saling bermusuhan. Jadi, bagaimana mungkin bisa menolong sementara mereka saling bermusuhan? Kemudian yang keempat, wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari peribadahan yang dilakukan kepada mereka. Mereka enggak mau akui. Apalagi jemaah sekalian, para wali. Tidak ada satupun para wali yang setuju. Orang-orang datang di kuburan mereka untuk meminta-minta kepada mereka, berdoa kepada mereka. Kalau dia betulan wali. Kalau dia wali beneran, tidak mungkin dia setuju. Orang-orang datang mengagungkan kuburannya sampai meminta-minta berdoa kepadanya. Terlebih lagi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak ridho dipersekutukan dengan Allah azza wa jalla. Jangankan disembah, orang hanya mengatakan kepada Nabi SAW, Masya Allahu wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi SAW marah besar dan mengatakan kepadanya, Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ini baru sekedar salah ucap. Dan dia tidak bermaksud dalam ucapannya. Makanya kata ulama, ini syirik kecil. Karena dia tidak bermaksud. Sudah dilarang keras oleh Nabi SAW. Apalagi orang yang menyembah kepada beliau. Tentu beliau akan marah besar. Baik jemaah sekalian. Di dalam ayat ini ada 6 pelajaran. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan setelah isya, insyaAllah kita lanjut tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas beberapa pertanyaan. Ada sebagian orang yang beristiazah kepada kuburan para wali atau minta perlindungan kepada para wali dengan berdalih meminta kepada kuburan para wali sama saja seperti minta tolong kepada dokter, hanya sebagai sarana penyembuhan. Bagaimana tanggapannya? Jemaah sekalian, minta tolong kepada dokter itu adalah sebab yang Allah tetapkan untuk kesembuhan. Minta tolong kepada dokter adalah sebab yang Allah tetapkan untuk kesembuhan. Bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para dokter juga sudah banyak. Para dokter banyak. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para dokter, dan terkadang beliau menyuruh para dokter untuk mengobati sahabat yang sakit. Jadi itu ada dalilnya. Itu ada dalilnya. Baik dalil syar'i maupun dalil kenyataan bahwa para dokter itu memiliki ilmu yang dengan ilmunya menjadi sebab kesembuhan. Adapun berdoa kepada para wali yang sudah wafat, justru yang ada dalil-dalil yang melarang. Di antaranya ayat yang telah kita pelajari hari ini, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang sama sekali tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan bahkan tidak mendengarkan doanya? Enggak mendengar. Dari mana dia tahu para wali yang sudah wafat itu mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada mereka? Jadi ini adalah kias yang sangat jauh sekali, menyamakan orang mati dengan dokter yang hidup. Secara akal sehat enggak masuk akal disamakan, dan secara dalil juga bertentangan dengan dalil. Iya. Dan bahkan ketika kita minta tolong kepada dokter, itu pun kita harus dalam keadaan meyakini dokter itu hanyalah sebab, yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak boleh bergantung kepada dokter. Kalau kita bergantung hati kepada dokter, maka kita terjerumus di dalam kesyirikan. Kalau kita meyakini dokter yang menyembuhkan dan bukan Allah, kita juga telah terjerumus di dalam kesyirikan. Baik. Di masjid area rumah saya, di sampingnya ada makam yang bisa dibilang megah. Jemaah sekalian, makam itu bahasa Indonesia ya, artinya apa? Kuburan. Kalau makam Nabi Ibrahim itu bukan kuburan beliau, itu artinya tempat beliau berdiri ketika beliau membangun Ka'bah. Jadi bukan kuburan beliau, karena ada yang salah paham. Dia bilang sunnah solat di belakang kuburan Nabi Ibrahim setelah tawaf. Betul sunnah, tapi itu bukan maksudnya kuburan beliau, tapi tempat beliau berdiri. Jadi enggak sama. Itu makam, tempat berdiri, dan makam itu kuburan. Dan masih banyak lagi bahasa Indonesia yang pengertiannya beda dengan bahasa syariat, dan akhirnya membawa pada salah pemahaman. Contohnya ikhlas. Orang bilang kalau hilang barang sudah ikhlaskan saja. Ikhlas dalam arti syariat artinya tauhid. Artinya tauhid. bukan seperti orang hilang barang atau ditimpa musibah lalu dia ikhlas. Itu dalam syariat namanya ridho. Dan yang paling parah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Padahal fitnah yang dimaksud di situ adalah mengajak kepada syirik. Itu yang maksudnya lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jadi fitnah dalam Al-Quran yang lebih besar dosanya dari pembunuhan itu adalah mengajak manusia berbuat syirik. Jadi bukan menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Iya. Baik, lanjut. Makam ini bisa dibilang megah, ditinggikan. Posisi makam ini ada di samping pintu. Dan jika pintunya terbuka dan tidak ada pembatas lagi antara tempat sholat dan makam, apakah sholat kita sah? Kalau kuburan itu di area masjid, di wilayah masjid, di tanah milik masjid, apalagi tidak ada pembatas berupa pagar yang memisahkan kuburan dengan masjid, maka tidak boleh sholat di situ. Karena itu berarti sholat di kompleks kuburan. Tapi kalau dia di luar, bukan di tanah masjid, dan ada dinding masjid atau ada pintu sebagai pembatas, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tidak boleh sholat di situ kalau dia masuk di areal masjid. Apakah kalau sholat di situ tidak sah? Jawabannya tergantung. Kalau seseorang sholat di situ dengan niat memuliakan atau mengagungkan penghuni kubur itu, maka tidak sah. Bahkan bukan hanya tidak sah, semua amal ibadahnya terhapus. Karena itu syirik. Dia sholat untuk mengagungkan penghuni kubur tersebut. Semua amal ibadahnya terhapus. Tapi kalau dia semata-mata sholat, tidak ada niat sedikit pun mengagungkan kuburan, dan dia sudah tahu di masjid itu ada kuburan, maka sholatnya sah, tapi dia berdosa. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena ancaman sangat keras di dalam hadis-hadis terhadap orang yang sholat di kuburan. Di antaranya hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Keterangan rincian ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab kecil beliau yang berjudul Tahdhiru Sajid min Ittikhadzil Qubur Masajid. Dan buku ini sudah ada terjemahan. Bagus antum memiliki buku ini. Syekh Al-Albani menyebutkan kurang lebih 11 hadis yang menyebutkan larangan keras beribadah di kuburan dan rincian seperti yang saya jelaskan tadi. Apa doa ketika suami menjengkelkan? Dan apa yang harus dilakukan istri ketika suami menjengkelkan? Doanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ini doa yang disunahkan ketika kita sedang marah. Ada dua orang sahabat, atau dua orang, tidak disebut kalau itu sahabat. Mereka bertengkar di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai salah satu dari mereka wajahnya, matanya memerah. Urat-urat lehernya mengembang karena saking marah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat seandainya dia ucapkan, maka kemarahannya akan hilang. Yaitu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah doa ketika sedang marah. Karena kemarahan itu dari setan. Dan setan dari api. Makanya kata para ulama, juga sangat bagus orang yang sedang marah pergi berwudu. Pergi berwudu. Iya. Kemudian sabar. Bisa jadi istri dapat suami seperti ini supaya Allah berikan pahala sabar kepadanya. Dan pahala sabar sangat besar sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang sabar tanpa terhitung. Lebih bagus lagi memaafkan. Dan ketika istri bersabar dan memaafkan, bahkan bisa menjadi sebab suami semakin mencintainya. Apalagi kalau dia balas dengan kebaikan. Jangankan suami, orang lain pun, bukan siapa-siapanya kita, kalau berbuat buruk kepada kita, Allah anjurkan balas dengan kebaikan. Apa hasilnya? Kata Allah, idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang berbuat baik kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Afwan, balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Maka tiba-tiba dia akan menjadi kawan yang paling setia. Ya, ini kepada orang lain, apalagi kepada suami. Ya. Dan marah itu dari setan, setan dari api. Kalau suami marah, lalu istri juga marah, maka api ketemu api tambah berkobar. Oleh karena itu, jadilah air untuk memadamkan kemarahan suami. Apakah diperbolehkan mencatat isi khutbah Jumat ketika khutbah sedang berlangsung? Pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, kata beliau tidak boleh karena kita dianjurkan untuk mendengar. Kita disuruh untuk mendengar, bukan beraktivitas yang lain. Dan boleh direkam. Jadi kalau kita ingin mencatat, nanti kita catat dari rekaman. Iya. Ana punya teman, beliau mengaji di salah satu tarekat. Apakah kita boleh berdoa melalui perantara malaikat? Teman ana ini diajari ustadznya mempelajari nama-nama malaikat selain yang 10 yang kita ketahui, sehingga katanya diajari zikir-zikir dengan nama-nama malaikat yang ia pelajari. Apakah tersebut bagian dari syirik? Iya, syirik besar. Menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Karena doa itu ibadah. Barang siapa berdoa kepada para malaikat, maka berarti dia telah beribadah kepada mereka. Kemudian menamakan para malaikat bukan dengan nama-nama yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, ini juga penyimpangan. Bahkan yang 10 itu, nama Izrail untuk malaikat maut tidak ada dalil sahih. Tidak ada dalil sahih malaikat maut bernama Izrail. Yang ada dalam Al-Quran disebut malakul maut, malaikat maut. Izrail tidak ada. Begitu pula Raqib dan Atid. Itu yang benar bukan nama, tapi sifat. Raqib yang selalu mengawasi, Atid yang mencatat. Jadi bukan nama tapi sifat malaikat yang mencatat lagi mengawasi. Intinya menamakan malaikat, malaikat termasuk makhluk gaib, kita enggak boleh sok tahu tentang nama-nama para malaikat. Ini saja sudah syirik, sok tahu perkara gaib, apalagi berdoa kepada malaikat. Bagaimana cara ana sebagai temannya untuk mengingatkan secara baik agar tidak merusak pertemanan dan supaya ia mau keluar dari pengajian tersebut kalau itu termasuk syirik? Ingatkan seperti yang saya katakan tadi. Pertama, doa itu ibadah. Tidak boleh beribadah kepada malaikat, beribadah kepada Allah. Yang kedua, nama-nama malaikat harus berdasarkan dalil. Kemudian buat dia senang kepada kita, kasih hadiah dan lain-lain, dan sampaikan dengan lemah lembut. Kalau sudah begitu dan dia masih marah, maka berarti bukan salah kita lagi. Iya. Apakah termasuk syirik mendengarkan ceramah seorang ustaz yang menjelaskan tanda-tanda kiamat? Bahkan ustaz tersebut meramalkan tanda kiamat mulai tahun 2019. Yaitu kekeringan di dunia sebelum keluarnya Dajjal. Kalau itu berdasarkan dalil, maka tidak syirik. Itu tidak syirik. Dan enggak boleh disebut ramalan. Nabi Muhammad SAW tidak meramal. Ini termasuk bahasa, pemilihan bahasa yang salah besar. Mereka sering mengatakan sudah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh disebut meramal. Nabi SAW tidak meramal, tapi beliau menerima wahyu. Ini tergantung. Kalau dia menyebutkan hadis-hadis, maka itu bukan ramalan. Itu memang tanda-tanda kiamat yang berasal dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman menentukan waktu, nah ini harus lebih hati-hati lagi. Ya, menentukan waktu tahun sekian, itu harus lebih hati-hati. Ya. Itu hanya perkiraan-perkiraan. Itu hanya perkiraan-perkiraan yang tidak sepatutnya dilakukan. Hanya mencocok-cocokkan, tidak sepatutnya dilakukan, kecuali melalui bimbingan para ulama ahlus sunnah yang mendalam ilmunya dan dalilnya jelas tegas. Ustaz, dalam surat Al-A'raf ayat 180, kita dianjurkan untuk menghindari orang yang artikan sifat-sifat Allah. Lalu bagaimana sikap kita sebaiknya? Apakah hanya menghindarinya saja? Jangan menjadikannya sebagai teman dekat. Jangan pula menjadikannya, dan ini lebih parah lagi, kalau menjadikannya sebagai guru. Surat Al-A'raf ayat 180, Allah mengatakan, وَذَرُ الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Allah suruh tinggalkan. Artinya, jangan jadikan mereka teman dekat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih falyanudhur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihatlah dengan siapa engkau bersahabat dekat atau bersahabat karib. Ya. Jadi disuruh memilih oleh Nabi SAW orang yang soleh, orang baik untuk dijadikan sahabat dekat, terlebih lagi dijadikan sebagai guru. Saya pernah mendengarkan ceramah seorang ustaz, beliau berkata, kalau seorang dokter yang mau melakukan operasi bisa menjamak sholat jika takut nanti waktu operasi masuk waktu sholat, namun tidak sempat sholat awal waktu. Apakah ini bisa ditarik hukumnya ke semua dokter atau bagaimana hukum asalnya agar tetap bisa bekerja tanpa melanggar syariat? yang dibolehkan untuk menjama itu ketika ada haraj. Haraj itu artinya kesulitan. Jadi jama itu dibolehkan ketika ada kesulitan. Apalagi ada darurat, maka boleh. Termasuk dokter yang mau operasi itu sudah jelas termasuk darurat. Ya, bagaimana bisa dia tinggalkan pasien untuk sholat sedang dioperasi? Mati pasiennya. Ya. Jadi boleh dia jama. Dan tidak harus dia jama di awal. Apalagi belum masuk waktunya, enggak boleh. Misalkan dia mau operasi mulai 11:30. Lalu 11:00 dia sudah mau sholat zuhur. Enggak boleh, tidak sah. Jadi silakan dia mulai operasi 11:30 walaupun sampai 4:00 sore. Maka berarti dia jama zuhur di waktu asar. Zuhur dengan asar di waktu asar. Ya. Tapi kalau dia mau operasi mulai 1:00 tidak masalah. Dia tarik asar ke zuhur di waktu zuhur. Ya, misalkan waktu zuhur 12:15, maka dia sudah bisa sholat zuhur dan tarik asar ke waktu zuhur. Ya, tidak mengapa. Sholat Jumat pun boleh. Dia tinggalkan kalau ada sifatnya darurat. Tapi dia harus ganti dengan zuhur. Ya. Jadi tidak berlaku untuk semua dokter. Hanya dokter yang menghadapi keadaan darurat. Kalau dia masih bisa ditinggalkan, maka harus ditinggalkan untuk melakukan sholat. Apakah termasuk syirik perkataan banyak kucing banyak rejeki? Insya Allah tidak syirik. Karena kucing itu diberikan rezeki juga dari Allah. Sama dengan perkataan banyak anak banyak rezeki. Itu sebab. Dan itu sebab yang nyata, yang zahir. Banyak istri, banyak masalah. Makanya pahalanya banyak juga. Karena masalahnya banyak, sabarnya banyak, banyak juga pahala. Tidak mengapa insya Allah. Itu sebab. Sebab Allah berikan rezeki karena banyak anak atau banyak istri. Termasuk banyak kucing. Kalau orang sekarang kesyirikannya lebih parah dari kaum musyrikin dahulu, lalu kenapa orang sekarang masih dianggap sebagai Islam? Jemaah sekalian, ini kembali kepada pembahasan orang yang berbuat syirik. Maka orang berbuat syirik itu ada dua macam. Yang pertama, dia belum masuk Islam. Yang pertama, dia belum masuk Islam. Kalau dia memang belum masuk Islam, atau mungkin sudah keluar dari Islam, sudah jelas keluar dari Islam. Misalkan dibaptis, keluar dari Islam. Ini jangan ragu untuk mengatakan dia kafir. Siapa yang ragu dia kafir, padahal dia bukan muslim, maka Islamnya batal. Ini kaidah. Disebutkan para ulama, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dia kafir atau tidak, atau membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Maksud ucapan ini, tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka adalah yang sudah jelas-jelas kafir. Contohnya Yahudi dan Nasrani. Bukan Muslim, Yahudi dan Nasrani. Atau agama apa saja, non-Muslim. Siapa yang masih ragu non-Muslim itu kafir, maka dia kafir seperti mereka. Pertanyaannya, kenapa dia kafir seperti mereka? Karena berarti dia meragukan Al-Quran yang mengkafirkan mereka. Iya. Ini jenis manusia yang pertama, yang berbuat kesyirikan. Yang kedua, dia sudah masuk Islam, lalu dia terjerumus dalam kesyirikan. Walaupun mungkin syiriknya lebih parah dari musyrikin jahiliyah, tetapi mengkafirkannya tidak otomatis. Tidak otomatis. Contohnya ada mu'alaf, baru masuk Islam. Bagaimana mungkin dia melakukan kekafiran, langsung kita kafirkan lagi? Dia masih bodoh. Dia belum tahu. Dia masih bodoh, dia belum tahu. Makanya berlaku al-udhru bil-jahal. Udhur karena kebodohan. Dan ini sudah sering kita bahas. Ini berlaku. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan inilah diantara rahmat Allah. Diantara rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak langsung dihukumi kafir orang muslim yang melakukan kekafiran karena kebodohan. Sepakat ulama, uzur bil jahal itu berlaku. Iya. Hanya saja mungkin ulama beda pendapat. Mungkin ada sebagian ulama mengatakan, bagi saya dia sudah kafir, enggak ada lagi uzur baginya. Tapi yang lain mengatakan, bagi saya belum, dia masih pantas dikasih uzur. Iya. Wallahu alam. Ini juga banyak pertanyaan. Apakah seorang anak boleh mendoakan kekafiran? Afwan. Apakah seorang anak boleh mendoakan ampunan untuk orang tuanya yang wafat, padahal dulu ketika di dunia dia suka berbuat syirik? Maka kembali kepada hukum tadi. Kalau sudah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, tidak ada lagi uzur. Dia sudah tahu kok. Dia masih lakukan kesyirikan. Dia sudah tahu itu syirik. Enggak ada lagi uzur kebodohan. Sampai mati dia berbuat syirik, tidak bertobat, maka berarti enggak boleh lagi didoakan. Karena sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Kalau ternyata belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, atau kita masih ragu, orang tua saya sudah kafir belum ya, maka pada asalnya dia muslim. Keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Ini juga kaidah syariat. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Kita yakin orang tua kita muslim, kemudian muncul keraguan, jangan-jangan sudah kafir, maka keraguan itu tidak perlu dianggap. Ya, jadi apakah boleh didoakan? Kembali kepada hukumnya, dia sudah pantas dikafirkan atau tidak. Kalau sudah pantas dikafirkan, maka tidak boleh lagi kita doakan. Karena Allah berfirman, "Makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, begitu pula orang-orang beriman tidak boleh memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun kerabat yang terdekat. Iya, tapi selama dia belum kita difonis sebagai orang kafir, maka didoakan. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah mengampuni dosanya. Terakhir jemaah sekalian, ada hadis sahih. Jadi Nabi SAW pernah menceritakan ada seseorang sebelum wafat. Jadi ini dalilnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Nabi SAW menceritakan tentang seseorang sebelum wafat. Dia berpesan kepada anak-anaknya, kalau saya mati, maka bakar jasad saya, kemudian tumbuk jadi abu, jadi debu-debu, lalu lemparkan, terbangkan, biarkan terbang di bawah angin. Kalau memang Allah mampu menghidupkan saya kembali, maka tentu Allah akan mengazab saya dengan azab yang sangat dahsyat. Ucapan ini kekufuran tidak? Di mana kekufurannya? Ragu dia. Allah mampu tidak menghidupkan saya kembali. Ini sudah jadi debu. Jadi dia masih ragu. Ternyata, kata Nabi SAW setelah dia mati, lalu dia berjumpa dengan Allah. Dan dengan mudahnya Allah perintahkan kepada bumi untuk mengumpulkan serpihan jasadnya. Mudah sekali. Terkumpul kembali, menyatu kembali. Dan Allah bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia menjawab, karena takut kepadamu. Maka kata Nabi SAW, Allah mengampuninya. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang ini melakukan itu karena ketidaktahuan dia. Karena kebodohan. Maka Allah memberikan ampunan kepadanya. Ini diantara dalil. Dari sekian banyak dalil, uzur karena kebodohan itu berlaku. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam banyak kitab beliau. Begitu pula para ulama yang lainnya. Ya. Wallahu alam. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas sebelum kita tutup. Ada pertanyaan, ada hadiahnya. Masya Allah, buku bagus ini. Pertanyaannya apa nih? Materi tadi aja ya. Tadi kita sebutkan baik. Tadi kita sebutkan dalil yang keempat. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Siapa yang hafal dalil yang keempat? Silakan akhi. Bukan hafal ayatnya. Ayatnya dibaca, bisa? Fadhil akhi. Bukan nama suratnya, teksnya dibaca. Enggak ada gunanya antum tahu apa namanya nomor suratnya, tapi enggak tahu teksnya. Silakan akhi. Ghafilun. Masya Allah, ahsan tabarakallahu fik. Tafadhal. Ini udah nikah antum? Masya Allah. Kalau ada mau jadikan mantu ini bagus. Baik. Pertanyaan yang kedua, dalil yang ketiga, hafalkan. Atau dalil yang pertama aja, kan sudah dibahas lama itu. Nah, dalil yang pertama, surat Yunus ayat 106. Siapa yang hafal? Akhwat juga bisa menjawab. Jadi ini dua untuk akhwat, dua untuk ikhwan. Dalil yang pertama, jangan nyontek. Fadal. Silakan yang mau jawab. Hafalkan dalil yang pertama bab ini. Hafal yang hafal. Ayo yang serius. Silakan akhi. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadal. Buku bagus nih. Karya Ustaz Yazid. Baik, masih ada dua lagi. Ini buat akhwat. Nah, hafalkan dalil yang kedua. Tinggal dalil yang kedua dan yang ketiga. Silakan. Tidak ada yang mau hafal? Ya sudah, pertanyaannya dirubah. Sebutkan tiga rukun bersyukur. Ini untuk akhwat ini. Tiga rukun bersyukur. Tiga rukun bersyukur yaitu pertama bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan, dan yang ketiga itu bersyukur dengan perbuatan. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara bersyukur dengan hati dan apa dalilnya? Meyakini segala nikmat pada kita berasal dari Allah. Dalilnya An-Nahl ayat 53. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Pak. Calon istri ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.